betapa harus ku tersenyum sementara hati menangis. Betapa harus ku tertawa sementara hatiku luka. Wasik. Betapa harus aku tertawa sementara hatiku luka. Harus ku hadapi kenyataan hidup ini, harus ku atasi kepahitan ini, dan ku sadari dapat meringankan beban derita diriku. Wasik. Aku menyanyi sementara hati menangis. Betapa harus aku sementara hatiku hancur. Wasik. Terima kasih.